Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang kita rasakan dan juga tidak kita rasakan, karena Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya dialah yang telah menjaga kita sehingga kita mempunyai kesempatan, mempunyai kesehatan, mempunyai keluangan yang seringkali kita lupakan. Padahal jika kita hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila engkau menghitung-hitung nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya engkau tidak akan mampu melakukannya. Dan setiap kali kita mengingat nikmatnya dan memahami hakikatnya, kita menjadi semakin yakin bahwa sesungguhnya tidak ada satupun di antara nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa didustakan. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Maka dengan nikmat Tuhanmu yang manakah yang bisa engkau dustakan? Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniai kepada kita nikmat yang teramat besar, yang teramat agung, yaitu dinullah al-Islam, agama Allah subhanahu wa ta'ala yang kita peluk, dikatakan di dalam surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian, dan telah aku cukupkan bagi kalian nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama kalian. Inilah nikmat yang terbesar yang kebanyakan manusia bahkan terlalai dengan nikmat yang terbesar ini. Maka berbahagia kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala karena nikmat ini yang menghubungkan antara seorang hamba dengan hamba yang lainnya, bahkan terlepas dari area dan waktu. Maka kita di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang saleh, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah karuniakan kepada mereka nikmat sebelum kita. Di antara sekian hamba Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan nikmat itu kepada para syuhada, kepada orang-orang saleh, kepada para siddiqin, dan kepada panutan umat manusia seluruhnya, yaitu para al-anbiya alaihimussalatu wassalam. Maka hakikatnya kita adalah satu. Dimanapun kita berada, selama kita berada di dalam al-Islam, berada di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, sebuah nikmat yang luar biasa tatkala Allah memudahkan pada pagi hari ini saya bertemu dengan ikhwah dan akhwat yang kami berharap bahwa itu adalah sebuah bagian dari ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah. Dan di antara kewajiban seorang muslim mengakui fadlun, keutamaan yang telah diusahakan oleh saudara-saudaranya, oleh asatidahnya, oleh mereka yang telah berjuang mendahului kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Wahai Rabb kami, berikanlah ampunan kepada kami dan kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan keimanan, dan janganlah Jadikan kedengkian di antara kami. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. Menjadikan mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka cukuplah sesungguhnya pertemuan yang karena ukhuwah imaniyah dan ukhuwah islamiyah ini sebagai nikmat yang harus kita sebut, yang harus kita ingat-ingat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Adapun dengan nikmat Rabbmu, maka ceritakanlah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan kaum muslimin dan kaum muslimat adalah satu kesatuan yang saling mengingatkan di antara mereka. Bahkan an-nasihah fid din adalah merupakan ad-din itu sendiri. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Kami katakan, untuk siapa nasihat tersebut wahai Rasulullah? Qala lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat untuk Allah, memahami perintah dan larangan Allah, melaksanakan perintah dan larangan Allah. Nasihat untuk kitab Allah, membenarkan berita yang ada di dalam Al-Quran, melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan di dalam Al-Quran, dan menjauhi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala larang di dalam Al-Quran. Mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati para pimpinan kaum muslimin, memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang syar'i, dan saling mengingatkan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat. Kalaulah tidak karena hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza stansahaka fansahu, yang merupakan hak dan kewajiban sesama muslim, apabila diminta nasihat maka berikanlah nasihat, maka cukuplah al-asatidah wad-du'at wa tulabul ilm, para ustaz, para dai dan para penuntut ilmu yang ada di sini sebagai panutan kita. Namun marilah kita saling mengingatkan, karena panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dan sebelumnya adalah panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan saling nasihat-menasihati di dalam kebenaran dan di dalam kesabaran. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada di antara manusia yang sempurna setelah diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang yang maksum, sebagai seorang utusan yang diingatkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun kita, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tahu, namun berangkat dari al-munasahah fid-din, saling mengingatkan di antara kaum muslimin dan kaum muslimat dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah bersama-sama kita melakukan beberapa muhasabah terhadap diri dan amal kita. Panutan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Di antara para sahabat kita mengenal seorang as-sahabi al-jalil Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Di saat beliau itu berada di dalam sakaratul maut. Dan siapakah di antara kita yang akan terlepas dari sakaratul maut? Aynama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Dan di saat itulah seorang hamba menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak dengan hartanya, tidak dengan kedudukannya, tidak dengan seluruh yang dia kumpulkan di dunia ini, melainkan hanyalah amalannya, melainkan apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala pertanggungjawabkan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah ambil janji kepada para manusia di saat mereka berada di alamud dhurriyah, di saat mereka bahkan belum terlahir ke alam dunia ini. Allah subhanahu wa ta'ala meridai para sahabat sebagai orang-orang yang telah dipilih, yang mereka meninggal dalam keadaan iman, mereka meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Namun lihatlah betapa mereka takut terhadap saat itu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, Amr bin Al-As pada saat sakitnya dijenguk oleh beberapa sahabat. Ketika dipandangi, ia memalingkan mukanya ke tembok yang ada di sebelahnya. Maka mereka pun berkata kepadanya, di antaranya adalah anaknya, "Wahai bapakku, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjanjikan untukmu demikian dan demikian?" Lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memberikan pujian baginya atas segala apa yang dia usahakan selama hidupnya setelah keislamannya, dan tidak diberikan kepada setiap orang. Janji kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu besar. Pun demikian, ia mengingat tentang dirinya. Ia katakan, "Wahai anakku, sesungguhnya tidak ada yang bermanfaat ketika kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali la ilaha illallah. Tiada sesembahan yang hak kecuali adalah Allah subhanahu wa ta'ala." Kalimatul haq, kalimatul ikhlas, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari tidak bermanfaat harta dan juga anak-anak kecuali yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hati yang selamat, dengan hati yang bertauhid, dengan hati yang bersih dari noda-noda syirik. Itulah yang bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lagi bermanfaat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala segala yang diupayakan manusia, kecuali apa yang dia upayakan dalam rangka la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali hanyalah Allah. Mulailah beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengingat tentang hari-hari yang telah dilaluinya. Ia katakan, wahai anakku, sesungguhnya aku mempunyai 3 masa kehidupan. Masa yang pertama adalah masa ketika aku tidak mendapatkan orang yang paling aku benci kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling aku inginkan kematiannya kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan seandainya aku meninggal dalam keadaan itu, maka sungguh aku termasuk orang yang paling merugi. Namun Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan beliau radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan hidayah. Maka lihatlah bagaimana mahalnya hidayah tersebut. Bagaimana mahalnya Islam. Dan bagaimana mahalnya petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan seseorang itu akan masuk ke dalam kebahagiaan yang abadi atau ke dalam kesengsaraan yang abadi. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan beliau radhiyallahu ta'ala anhu sebagai salah seorang sahabat yang terbaik, yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jiwa, harta dan raganya. Kemudian dia katakan, wahai anakku, masa yang kedua adalah tatkala aku berada di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku memintanya untuk mengulurkan tangannya. Ulurkanlah tanganmu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa, wahai Amr? Kata beliau, aku ingin membaiatmu. Namun aku punya satu syarat. Aku ingin membaiatmu sebagai Rasul Allah, sebagai utusan Allah, sebagai Nabi yang telah Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, menyerukan kepada umatnya, la ilaha illallah. Namun aku mempunyai syarat. Apa syaratmu? Syaratnya adalah agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa yang telah aku lakukan. Apakah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma qablahu. Tidakkah engkau tahu, wahai Amr, bahwa Islam itu menghapuskan apa yang telah lalu sebelumnya? Apa yang terjadi sebelum seorang masuk ke dalam Islam? Dosa apapun itu, dosa syirik, dosa kufur, berbagai dosa besar dan segala kesalahan akan terhapus apabila dia masuk ke dalam Islam bertauhid la ilaha illallah. Lihatlah, bukankah ini adalah petunjuk betapa mahalnya Islam itu. Betapa benar firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 3. Maka kata Amr, wahai anakku, seandainya Allah mengambil nyawaku saat itu, maka aku yakin aku berada di dalam kebahagiaan yang sangat besar. Seorang yang masuk ke dalam Islam dan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya karena Islam, kemudian dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Alangkah bahagianya orang yang berada di dalam keadaan tersebut. Orang yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan qalbun tahir, qalbun muwahhid, hati yang bersih dan hati yang bertauhid hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah fase tersebut, Amr radhiyallahu taala anhu menceritakan tentang masa kehidupannya yang ketiga. Beliau katakan, adapun setelah itu terjadi berbagai peristiwa, terjadi banyak kejadian, dan kita tahu bagaimana para sahabat, Allah telah meridai mereka dan mereka meridai Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui para sahabat, tidak satu pun di antara mereka yang melakukan taksir di dalam agama Allah, yang meremehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang menjunjung tinggi al-Islam dan menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadikan akhirat adalah tujuan yang utama dari seluruh kehidupannya. Pun demikian, ia mengatakan, adapun setelah itu terjadi berbagai peristiwa, aku tidak mengetahui di manakah posisiku. Itulah yang dikatakan oleh beliau radhiyallahu taala anhu. Maka apabila aku meninggal, jangan sampai ada di antara kalian yang meratapiku. Radhiyallahu taala anhu. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang terjadi pada diri beliau adalah satu saja di antara sekian banyak keteladanan para sahabat Nabi di dalam muhasabah terhadap dirinya, di dalam menghitung-hitung apakah apa yang telah ia lakukan di antara amalan-amalannya itu menjadikannya pada posisi yang berhak diberikan maghfirah dan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seluruh amalan yang dilakukan oleh manusia berupa amalan-amalan saleh ditimbang dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepadanya, niscaya tidak ada bandingannya, dan nikmat Allah Subhanahu wa taala jauh lebih besar dari seluruh yang dia lakukan. Oleh karenanya dikatakan di dalam sebuah hadis, seandainya seorang itu harus merasakan diseret mukanya sepanjang hidupnya sebagai sebuah amalan demi mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan dianggapnya pada hari kiamat kelak sebagai sesuatu yang kecil. Dan demikianlah yang dirasakan oleh para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Ketika seorang telah memahami bahwa masa hidupnya itu merupakan masa yang teramat pendek, namun itu adalah sebuah modal yang akan menentukan apakah dia mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, atau dia tidak mendapatkannya, wal'iyadu billah. Seorang merasa ingin dimasukkan selalu di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka itu dengan kezaliman, mereka itulah yang akan mendapatkan keamanan dan mendapatkan petunjuk pada hari kiamat kelak. Setiap orang membutuhkan naungan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat, pelindungan Allah subhanahu wa ta'ala, maghfirah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, keamanan dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ingin kita masuk ke dalam golongan yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat tersebut. Bagaimana para sahabat ridwanu alaihim ajma'in yang mereka telah mengabdikan diri di dalam agama Allah ini merasa posisinya dalam ayat tersebut? Ternyata dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ayat ini menjadi sesuatu yang teramat berat buat para sahabat. Karena Allah katakan alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin, yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, fa ayyuna lam yadlim nafsahu, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat zalim? Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat salah? Meskipun dikatakan oleh sejumlah ulama, di antaranya adalah oleh Al-Khattabi, bahwa yang dimaksudkan dengan ayat ini, para sahabat ridwan alim ajma'in menjelaskan siapakah di antara mereka yang tidak berbuat kesalahan kepada orang lain. Mungkin dia telah menjaga kewajibannya dengan melaksanakan seluruh kewajiban-kewajiban, dan begitulah para sahabat melaksanakan kewajiban, menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun tidak menjamin bahwa terjadi kekeliruan dan kesalahan terhadap orang lain. Maka ayat itu berat buat para sahabat, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang kita tahu menunjukkan bahwa yang dimaksudkan di dalam ayat tersebut adalah kezaliman yang paling besar, yaitu asyirku billah. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnihi inna syirka ladzulmun adzim. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan oleh Utsman oleh Luqman kepada putranya, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang teramat besar. Maka Allah memaksudkan dengan ayat itu adalah kezaliman yang paling besar, yaitu asyirku billah. Namun syahid pelajaran yang kita ingin ambil dari riwayat Ibnu Mas'ud tersebut adalah bagaimana perasaan para sahabat ketika mereka memandang bahwa kesalahan dan dosa itu adalah merupakan kesalahan dan dosa yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهْ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ دَرَّةٍ شَرًّا يَرَهْ. Barang siapa yang beramal kebaikan meskipun hanya sedikit sekali, dia akan melihatnya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang beramal keburukan meskipun sedikit, dia akan melihatnya di hari kiamat. Berapakah amal perbuatan yang merupakan kesalahan-kesalahan kita dan kekeliruan-kekeliruan kita yang apabila dipaparkan kepada kita, maka mungkin kita akan merasa bahwa sesungguhnya teramat banyak dan teramat sedikit amalan-amalan kebaikan tersebut. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apakah kesalahan tersebut adalah merupakan dosa-dosa yang besar ataupun dosa-dosa yang kecil? Apakah itu adalah merupakan dosa besar yang dikatakan definisinya oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kullu dhanbin tawa'adallahu fa'ilahu bil ghadabi awil la'nati awin nari aw adzabillahi aw kama qala radhiyallahu ta'ala anhuma. Seluruh dosa yang Allah Subhanahu wa taala ancam pelakunya, diancam dengan kemurkaan Allah, dengan laknat Allah, atau dengan neraka, maka itu adalah dosa yang masuk di dalam kategori al-kabair atau kabirah, dosa besar. Ataupun dosa dan kesalahan tersebut termasuk dalam dosa-dosa kecil. Sebab sebagaimana dikatakan, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil jika itu dilakukan secara terus-menerus dan tidak menjadi dosa besar apabila seorang yang melakukannya beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. La saghirata ma'al israr wa la kabirata ma'al istighfar adalah merupakan asar yang rajih di kalangan para ulama al-hadith, wallahu ta'ala a'lam, bukan merupakan hadith yang marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mauquf sampai kepada Abdullah ibn Abbas, dan juga diriwayatkan semakna dengan makna tersebut dari Aisyah yaitu bahwasanya bukanlah dosa kecil jika dilakukan secara terus-menerus dan bukanlah dosa besar apabila dibarengi dengan istighfar. Syahid yang juga kita ingin ambil hikmahnya adalah bahwa kesalahan-kesalahan yang kecil pun tercatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah satu ucapan yang terucap melainkan tercatat oleh raqibun atid dalam kondisi tersebut. Maka sungguh indah apa yang dikatakan oleh para ulama memberikan nasihat kepada kita bahwa ada tiga hal yang perlu diperhatikan di dalam menghadapi dosa-dosa yang kecil, kesalahan-kesalahan yang secara definisi tidak masuk ke dalam dosa besar, namun sesungguhnya itu adalah merupakan tumpukan-tumpukan kekeliruan yang tidak bisa diremehkan. Kata mereka, yang pertama adalah seperti yang dikatakan oleh Bilal ibn Sa'ad beliau menyebutkan, la tandur ila sigari ma'siyatika walakin undur ila azamati man asaita. Janganlah engkau melihat kepada kecilnya kemaksiatan yang engkau lakukan, namun lihatlah keagungan zat yang engkau bermaksiat kepadanya. Permisalkanlah ketika kita sama-sama bermuamalah dengan saudara-saudara kita. Apabila tidak ada hubungan apapun antara kita dengannya, tidak bertemu, tidak juga ada interaksi sebelumnya, maka sangat-sangat tidak mungkin kita ingin sengaja menzaliminya. Bagaimana jika saudara kita itu adalah orang yang kita kenal dengan baik, kita kenal sebagai orang yang saleh, maka niscaya kita tidak pernah berpikir kita akan menzaliminya. Bagaimana jika saudara kita yang saleh dan baik itu adalah orang yang banyak berjasa kepada diri kita, membantu kita, bermuamalah baik dengan kita, dengan keluarga kita, dengan saudara kita, memberikan berbagai hal yang dibutuhkan di dalam ukhuwah tersebut. Maka lebih lagi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita akan mendzaliminya. Maka demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila seorang memahami azamah, kebesaran dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala terhadapnya, bahwa dirinya itu adalah sesuatu yang tidak ada kecuali diadakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa dirinya itu adalah sesuatu yang sebagaimana dikatakan oleh seorang nazim, kalaulah ada orang yang bertafakhur, berbangga-bangga dengan nasabnya, maka sesungguhnya dia tidak bisa berbangga, karena sesungguhnya asal dirinya adalah air dan tanah. Bila dia memahami bahwa dirinya tidak mungkin melangsungkan kehidupan di dunia ini kecuali dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, maka niscaya dia akan merasakan bahwa kezaliman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang teramat besar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, demi Allah, dahulu kami melakukan sebuah kesalahan dan kalian melakukan sekarang, kalian menganggapnya sebagai sesuatu yang remeh-temeh, dan kami dahulu menganggapnya sebagai bagian dari al-mubiqat, yaitu dosa besar yang akan menghancurkan kami. Perkara yang kedua, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, adalah bahwa dosa-dosa kecil, kesalahan-kesalahan kecil, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, bahwa al-israr, terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, qad yusawi ithmuhu ithmal kabirah, bisa jadi dosa yang dilakukannya karena terus-menerus meskipun itu kecil, yusawi ithmuhu ismal kabirah, kadar dosanya itu menjadi sama dengan kadar dosa besar di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama berbeda pendapat apakah dosa kecil itu bisa menjadi dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa kecil tidak bisa menjadi dosa besar. Sebagian ulama mengatakan dosa kecil karena bertumpuk-tumpuk bisa menjadi dosa besar. Sebagian ulama mengatakan bahwa dosa kecil ketika dilakukan secara terus-menerus, maka israrnya orang tersebut yang dia sikapi dengan banyak melakukannya dan terus-menerus melakukannya, maka itu adalah kesalahan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena seakan-akan dia meremehkan azamah Allah Subhanahu wa taala. Maka terlepas dari perbedaan para ulama tersebut, sesungguhnya seorang muslim berusaha untuk datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membersihkan dirinya dari berbagai kesalahan, baik kecil ataupun besar. Dan seorang muslim berusaha di dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terlepas dari berbagai kesalahan tersebut. Wahai jiwa yang mukmin, sesungguhnya kebersihan jiwa itulah yang akan menjadikan seorang mempunyai kesempatan besar mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan dua kunci di mana seseorang itu akan selamat dari azab Allah dan masuk ke dalam jannah Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang ketiga adalah godaan iblis yang sebaliknya, akan tetapi menjerumuskannya, yaitu seorang yang merasa bahwa dosa-dosanya tidak akan terampuni. Kemudian iblis memasukkan bisikannya dan mengatakan bahwa engkau adalah orang buruk dan bahwasanya engkau adalah orang yang tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang itu terjadi pada kaum awam. Dia merasa bahwa dosanya sudah banyak, kekeliruannya sudah banyak, maka dia katakan, buat apa saya berbuat baik? Sekalian saya melakukan kesalahan-kesalahan ini, dan semakin jauh, semakin dijerumuskan oleh iblis. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengajak bicara kita di dalam surat Ali Imran ayat 134 hingga 137 berkaitan dengan menyegerakan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسارعوا, dan bersegeralah kalian, إلى مغفرة من ربكم, menuju مغفرة رب kalian, wa jannatin, dan jannah Allah Subhanahu wa taala, arduha as-samawati wal ardu, yang luasnya adalah seluas langit dan bumi. Dikatakan di dalam tafsir, seluas 7 lapis langit dan seluas 7 lapis bumi. U'iddat lil muttaqin, yang Allah sediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Menyegerakan diri kepada maghfirah Allah, menyegerakan diri ke dalam rahmat Allah. Apabila seorang mendapatkan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ke dalam jannah Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala sediakan itu Allah menyediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra. Yaitu orang-orang yang menafkahkan harta mereka di dalam kelapangan dan di dalam kesempitan. Yaitu orang-orang yang memahami bahwa apa yang ada di dalam dunia ini sesungguhnya hanyalah akan bermanfaat apabila bermanfaat di akhirat. Dan apa yang ada di dunia ini tidak akan bermanfaat apabila tidak bermanfaat di akhirat. Maka terhadap harta yang mereka kumpulkan, mereka menjadikannya sebagai infak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih seekor kambing. Kemudian dibagi-bagikan kambing itu oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Dan beliau adalah seorang yang munfiqah. Seorang yang banyak berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Siddiqah. Sebagaimana bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu adalah seorang munfiq dan seorang siddiq. Kita ingat bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika selalu berinfak kepada Misbah, sepupunya Ibnu Utsaha, sampai kemudian ketika terjadi hadithul ifki, berita bohong kepada Bunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, maka ia Mista ini termasuk yang ikut serta di dalam berita bohong tersebut. Hingga ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan bara'ah, ayat yang menyatakan bahwa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha adalah seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, bersih dari segala tuduhan tersebut. Abu Bakar ingin memutuskan infak yang selama ini dia berikan kepada Misbah. Namun Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَلَا يَأْتَلِي أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki bahwa kejadian tersebut menjadikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menghentikan infaknya di jalan Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, demi Allah, aku tidak akan pernah memutuskan selamanya. Dan demikian pula yang dilakukan oleh Aisyah, putrinya. Dia selalu berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hingga pada saat kejadian tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing dibagi-bagikan kepada beberapa orang sampai tidak ditinggalkan kecuali hanya sepotong daging dari seekor kambing tersebut. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, apakah masih ada yang tersisa? Kata Aisyah, ya Rasulullah, semuanya sudah dibagikan kecuali hanya sepotong daging saja. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya semuanya tersisa dan tersimpan kecuali hanya sepotong saja. Kata Aisyah, yang tersimpan hanya sepotong. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya tersimpan kecuali sepotong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Aisyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma 'indallahi baqa." Bahwa apa yang di sisi Allah, apa yang disedekahkan di sisi Allah, apa yang diinfakkan di jalan Allah, itulah sesungguhnya yang tersisa, itulah sesungguhnya yang tersimpan, itulah sesungguhnya yang akan bermanfaat. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, "Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas." Dan orang-orang yang menahan kemarahan, menahan amarahnya karena Allah Subhanahu wa taala, wal-'afina 'anin-nas, dan banyak memberikan maaf kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Alladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah. Yaitu orang-orang yang apabila melakukan kesalahan atau menzalimi diri mereka, mereka ingat kepada Allah. Dan mereka tidak terus menerus terhadap apa yang mereka lakukan dari kesalahan-kesalahan tersebut. Itulah adalah merupakan sifat bagi mereka orang-orang yang bertakwa. Wahum ya'lamun, dan mereka mengetahui. Demikianlah ketika orang yang berbuat salah itu kembali kepada Allah, kembali dengan istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka itu golongan orang-orang yang muhsinun, menjadikan mereka itu golongan orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa qaulan sadida, perkataan yang benar itu adalah qaula la ilaha illallah, yaitu perkataan kepada pembuktian tauhid, yaitu la ilaha illallah. Maka barang siapa yang bertakwa kepada Allah, berkata dengan perkataan yang benar, berada di dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, maka Allah akan perbaiki amal-amal kalian dan Allah akan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, dan barang siapa taat kepada Allah dan rasulnya, faqad faza fawzan 'azima, maka dia telah mendapatkan kebahagiaan yang teramat besar. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Ali Imran ayat 137 tentang balasan bagi mereka itu, yang alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghaidha wal-'afina 'anin-nas wallahu yuhibbul muhsinin walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarallaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirud dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jazaohum magfiratun mir rabbihim wa jannatun. Maka balasan bagi mereka itu adalah magfirah dan jannah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang muslim adalah seorang yang selalu berusaha untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala tentang hakikat kembali dan taubat kepada Allah, hiya nadamu ala ma salafa minhu fil madhi wal iqla'u anhu fil hali wal azmu an la yu'awidahu fil mustaqbali. Hakikat taubat itu adalah penyesalan terhadap apa yang telah dilakukan pada masa yang lalu, meninggalkan pada masa sekarang, dan berazam untuk tidak melakukan pada masa yang akan datang. Itulah di antara hal yang akan melebur. Dan barang siapa bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia itu adalah seorang yang seperti masuk ke dalam Islam. Sebagaimana Islam itu menghapuskan segala yang telah lalu, maka taubatan nasuha kepada Allah subhanahu wa ta'ala menghapuskan segala dosa yang telah lalu. Lebur dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apabila dia mendapatkan maghfirah, dan maghfirah itu lebih besar daripada takfir sayyiat, maghfirah terhadap dunub, ampunan Allah subhanahu wa ta'ala itu artinya adalah as-satru wal wiqayah. Ditutup dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijaga dirinya. Lebih daripada takfir sayyiat, yaitu lebih daripada as-satru wa izalah. Kalau di dalam maghfirah itu ada al-hifdhu wal wiqayah, yaitu dijaga dan dilindungi oleh Allah, maka di dalam takfir sayyiat itu adalah as-satru wal izalah, yaitu ditutup dan dihilangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan untuk mengusahakan itu, di antara peleburnya adalah sebagaimana tadi dikatakan, wala kabirata ma'al istighfar, dan tidak ada dosa besar apabila dibarengi dengan al-istighfar, yaitu al-istighfar yang dibarengi dengan taubat, mengaku di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita mengenal Sayyidul Istighfar yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah di pagi dan di petang hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bini'matika alaya. Abu'u bidambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Pengakuan seorang hamba akan Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah adalah Rabbnya, ini adalah modal utama bagaimana seorang hamba mengakui Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, dan bahwasanya Rabbnya telah memberikan kepadanya hal-hal yang merupakan hududahu, batasan-batasannya. Kemudian hamba tersebut melanggar beberapa batasan-batasannya, kemudian dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi. Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Sebagaimana yang dikatakan di dalam hadis Muslim, apabila seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia berkata kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya Rabbi ighfirli, wahai Rabbku berikanlah ampunan kepadaku. maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepadanya, A'alima abdi anna lahu rabbun yakfiru lahu faqad ghafartu lahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tahukah dia bahwa dia mempunyai Rabb yang memberikan ampunan terhadapnya? Dia meminta ampunan darinya. Dia mengakui kesalahannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbnya. Faqad ghafartu lahu. Maka aku telah mengampuni dosanya. Maka ini adalah modal apabila seseorang beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia mengakui di hadapan Allah, seorang yang salah, apabila dia ingin mendapatkan kebebasan dari sanksi kesalahannya, dia mengakui akan kesalahan tersebut. Dia mengakui bahwa dirinya telah keliru di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma anta rabbi. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali engkau ya Allah. Tidak ada syirik. Akan tetapi tauhid. Tidak ada syirkul mahabbah. Dia mentauhidkan mahabbah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tahu bahwa yang menghalangi antara dirinya dengan zat yang dicintainya adalah kemaksiatan kepadanya. Maka dia mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illa ant. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali dirimu ya Allah. Khalaqtani wa ana abduka. Engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu. Hamba yang kembali kepadamu. Hamba yang mengakuimu sebagai Al-Khaliq. Hamba yang mengakui dirinya adalah hamba yang lemah. Yang hakikatnya akan kembali kepadanya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Aku berada di dalam perjanjian denganmu. Yaitu perjanjian tatkala Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan al-arwah. Alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Mereka mengatakan bala syahidna. Maka dia tetap berada di dalam perjanjian tersebut. Dia tetap berada di dalam garis tauhid itu. Maka ia tidak berusaha keluar dari jalan itu. Dan tetap berusaha untuk kembali kepada perjanjian antara dirinya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa wa'dika. Dan juga terhadap janji yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, yaitu yaumul qiyamah. Yaitu janji pertemuan. Janji pada hari tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan menghisab seorang hamba. Mengingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seorang yang merasa dirinya banyak bersalah. Kemudian dia berwasiat kepada keluarganya. Apabila aku meninggal, maka bakarlah aku sampai aku menjadi debu. Setelah aku menjadi debu, tebarkanlah debu itu di hari yang kencang anginnya, fi yaumin asif. Maka ketika ia meninggal, ia dibakar oleh keluarganya sampai menjadi debu, dan ditebarkan debu itu di hari yang sangat kencang. Maka di saat hari kiamat ia dibangkitkan, ia ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ma hamalaka ala dhalik. Apakah yang membuatmu berbuat seperti itu? Maka ia katakan, Makhafataka ya Rabbi. Aku takut kepadamu wahai Rabbku. Faghafarolah. Maka Allah mengampuninya. yang membawa dia untuk melakukan perbuatan tersebut adalah ketakutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, percaya pada pertemuan Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu menjadi sebab diampuni dosa-dosanya, dilebur dosa-dosanya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa orang tersebut adalah orang yang beriman. Kenapa beriman? Karena dia percaya akan pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia bukanlah seorang yang kafir. Dia adalah orang yang beriman. Maka ia percaya akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun dia membakar dirinya itu, mungkin itu adalah syariat orang terdahulu dan masih dibolehkan. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syariat yang baru. Tetapi syahid yang ingin kita ambil dari peristiwa tersebut adalah bahwa seorang hamba yang datang kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dengan mengakui kesalahan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan maghfirah padanya. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ya Allah, aku tetap berada pada perjanjian denganmu dan tetap berada di dalam keimanan terhadap hari perjumpaan denganmu. Mastata'tu, semampu yang aku lakukan. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan yang aku perbuat. Abu'ulaka bi ni'matika 'alayya. Aku kembali kepadamu ya Allah dengan seluruh nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku. Abu'u bi dambi. Aku mengakui, abu'u bi ni'matika. Aku mengakui nikmat-Mu ya Allah. Wa abu'u bi dambi, dan aku mengakui dengan segala dosa dan kesalahanku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka ampunilah aku ya Allah, sesungguhnya tidak mengampuni dosa kecuali Engkau. Ini disebut sebagai sayyidu al-istighfar. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menjelaskan alasannya kenapa doa ini disebut sebagai doa al-istighfar. Lamma kana hadha ad-du'a jami'un li ma'na taubati, ketika doa ini mengumpulkan seluruh makna taubat. Jadi kalau diperhatikan lafadznya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka itu merupakan jami'un li makna taubah. Mengumpulkan seluruh makna-makna taubat. Maka disebutlah sebagai sayyid. Sayyid itu artinya adalah pemimpin. Atau tuan. Atau rois. Ya, ketua. Maka dinamakan sayyidul istighfar. Biasanya kalau Pak Ketua, kalau pimpinan itu selalu menjadi rujukan dalam berbagai hal. Ada apa-apa kembali ke Pak Ketua. Ada permasalahan-permasalahan yang perlu dimusyawarahkan kembali kepada Ketua. Oleh karenanya dinamakan dengan Sayyid. Dan ini adalah Sayyidul Istighfar karena jami'un li makna at-taubah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seorang muslim di pagi dan petang hari selalu berusaha membaca doa ini. Mengakui di hadapan Allah akan segala kekurangannya. Berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan maghfirah kepadanya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam mengurangi segala kesalahan dan kekeliruan. Yang juga bisa dilakukan adalah dengan memperbanyak perbuatan baik. karena al-hasanat yudhibna as-sayyi'at. Bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan as-sayyi'at, yaitu keburukan-keburukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud, "Innal hasanat yudhibna as-sayyi'at wa dzalika dzikra lidz-dzakirin." Bahwasanya kebaikan-kebaikan itu akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dan itu adalah peringatan buat orang-orang yang ingat. Memperbanyak kebaikan adalah cara yang terbaik setelah taubat untuk menghindari keburukan. Berbuat kebaikan dan memperbanyak kebaikan adalah cara yang terbaik setelah bertaubat untuk menghindari keterjerumusan di dalam keburukan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan kepada kita untuk tidak meremehkan kebaikan walaupun sedikit. La tahkiranna minal ma'rufi syai'a. Janganlah kalian meremehkan kebaikan walaupun sedikit. Karena seorang manusia pada hari kiamat kelak akan sangat membutuhkan kebaikan-kebaikan tersebut. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ittaqun nara walau bisyikki tamratin." Takutlah kalian kepada neraka walaupun hanya dengan sebiji kurma. Para sahabat setiap hari makan kurma. Mereka mempunyai kebun kurma. Rasanya tidak lengkap mungkin buat orang Arab kalau tidak ada kurma. Seperti kita tidak lengkap kalau enggak ada nasi. Namun bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Ittaqun nar," takutlah neraka walau kita merah, walaupun hanya dengan sebiji kurma. Karena kebaikan itu akan menghasilkan kebaikan. Dan kebaikan tersebut akan menghindarkan dirinya dari keburukan. Dan kebaikan tersebut apabila dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keikhlasan orang yang beramal, maka Allah akan melebihkannya menjadi ila sab'i mi'ati dhi'fin. Dan ini adalah kemurahan Allah. Setiap hasanah Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi sab'i mi'ati dhi'fin, 700 kali lipat. Adapun sayyi'ah, Allah Subhanahu wa taala hanya membalas bimithliha ila an yatajawazaha. Kalau satu sayyi'ah Allah Subhanahu wa taala membalas dengan satu keburukan sampai bila Allah mengampuninya. Sudah satu dibalas satu, bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah nilai kebaikan. Apabila timbul dari seorang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai penutup dari kesalahan-kesalahan, sebagaimana yang juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasihatkan kepada salah seorang sahabat, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'atal hasanata tamhuha." Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada dan ikutilah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik yang akan menghapuskannya. Sehingga para sahabat sampai di antara mereka meneliti beberapa tempat yang dahulu pernah menjadi tempat ia berbuat buruk. maka ia datangi tempat-tempat tersebut dan ia berbuat baik pada tempat-tempat tersebut. Bagaimana kehati-hatian mereka di dalam menutup kekurangan-kekurangan mereka dan di dalam berusaha untuk menjadikan bahwa amalannya adalah amalan-amalan yang kebaikannya itu melebihi segala kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala, hadza tasrihun bi anna al-hasanati tukaffiru sayyi'at. Ini adalah penjelasan yang nyata bahwa al-hasanat, kebaikan-kebaikan itu akan menghancurkan, akan menutup as-sayyi'at, yaitu keburukan-keburukan. Maka jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak kebaikan sekali lagi adalah cara yang terbaik setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menghindari berbagai kesalahan. Perkara yang berikutnya, seorang yang ingin melebur dosanya, melebur kesalahan-kesalahannya, di antaranya adalah dengan cara mengharapkan doa dari saudara-saudaranya. Dan bagaimana dia mengharapkan doa itu adalah dengan dia memberikan doa kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hasyr ayat 10, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana, wahai Rabb kami, ighfir lana, ampunilah dosa kami, wali ikhwanina, dan juga saudara-saudara kami, alladzina sabakuna bil iman, yang telah mendahului kami di dalam keimanan." Ummu Darda radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'il muslima, da'watul mar'il muslimi li akhihi bidhahril ghaibi mustajabatun inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li akhihi bi khairin qala al malaku al muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doa seorang muslim terhadap saudaranya, bidhahril ghaibi, ketika saudaranya itu tidak tahu. Dan disinilah subhanallah kita diajarkan untuk tidak ada kedengkian di antara kaum muslimin, bahwa kaum muslimin adalah saling bersaudara. Kadang-kadang kita merasa bahwa kita sudah banyak apabila dibandingkan dengan umat kafirah, umat yang belum beriman, niscaya umat mukminah itu masih sedikit. Apabila dibandingkan dengan umat muslim yang mereka belum seperti orang-orang yang rajin mengkaji kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya jumlah mereka ini masih sedikit. Maka seorang ulama mengatakan, jika engkau mendapatkan ahlu sunnah di suatu negeri, maka sampaikanlah salamku kepadanya, karena sesungguhnya jumlah kita itu sedikit. Maka apabila Allah Subhanahu wa taala mempertemukan karena sunnah Nabi, karena nikmatul manhaj, sesungguhnya itu adalah merupakan sebuah nikmat yang harus dia jaga, di antaranya adalah dengan saling mendoakan di antara mereka, dan tidak ada rasa yang saling tidak mengenakkan di antara mereka. Sebagaimana riwayat yang mengatakan tentang Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang rajulun min ahli al-jannah, seorang yang merupakan penduduk surga. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittala alaikumul yauma rajulun min ahli al-jannah. Pada hari ini akan muncul di tengah kalian seorang penduduk surga. Ditunggu oleh para sahabat. Ternyata yang muncul adalah seorang ansari yang baru selesai dari berwudu dan di tangan kirinya membawa sepasang sendal. Ya. Besok hari kedua dikatakan yang sama, muncul orang tersebut. Besok dikatakan yang sama, muncul lagi orang tersebut. Sampai tiga kali. Ketika Abdullah ibn Amr ibn al-As penasaran apa yang dilakukan pada orang ini, dia menginap di rumahnya. Setelah menginap di rumahnya, dia perhatikan apa amalannya. Setelah dia perhatikan, ternyata tidak ada dalam pandangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu saat itu amalan-amalan yang luar biasa. Tidak kelihatan salat malam kecuali kalau bangun dari tidurnya dia mengucapkan beberapa zikir dan berlindung dari keburukan. Artinya dalam pandangan beliau radhiyallahu ta'ala anhu bukanlah seorang yang mempunyai amalan istimewa. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan rajulun min ahlil jannah? Sampai-sampai dia harus mengatakan untuk bisa menginap di rumahnya, sesungguhnya aku ada masalah dengan bapakku, maka bolehkah aku menginap di rumahmu? Silahkan. Setiap orang punya masalah dengan bapaknya, ya. Maka sampai pada saat dia berkesimpulan tidak ada yang istimewa, dia pun ingin pulang. Namun dia harus mengungkapkan, kenapa saya harus datang dan menginap kepadamu? Aku ingin tahu apa yang engkau lakukan. Ia mengatakan, wallahi ma amiltu illa ma ra'ait. Demi Allah aku tidak mengamalkan kecuali yang engkau lihat saja. Itu saja, tidak ada yang lain. Dalam hati sesungguhnya masih bertanya, apa iya? Namun apa daya? Dia sudah bertanya dan dia tidak mendapatkan jawaban kecuali apa yang dia dengar. Maka Abdullah pun ingin pulang. Ketika pulang, ketika dia ingin beranjak, dipanggil lagi oleh sahabat tersebut. Sebentar. Baru dia mengatakan tentang sesuatu yang ternyata menjadi hal yang luar biasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia katakan, ghairu anni la ajidu hasadan ala ni'matin an'ama Allahu ala ahadin minal muslimin. Hanya saja aku ini tidak pernah mempunyai rasa yang tidak baik, hasad, terhadap suatu nikmat yang Allah berikan kepada salah seorang di kalangan kaum muslimin. Jadi amalannya adalah amalan hati, yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala ternyata adalah merupakan amalan yang sangat besar. Oleh karenanya kaum muslimin adalah kaum muslimin yang saling mendoakan di antara mereka, saling berharap kebaikan di antara mereka, saling berharap bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkaruniakan kepada mereka nikmat yang lebih besar. Dan tidak dikhawatirkan apapun, karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan doanya itu akan memberikan kebaikan yang serupa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, doa seorang muslim kepada saudaranya yang tidak diketahui akan dikabulkan. Di kepalanya itu ada malaikat yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Setiap kali dia mendoakan saudaranya, maka malaikat tersebut mengatakan amin. Semoga Allah mengabulkannya. Walaka bimithlin. Dan kamu mendapatkan seperti apa yang engkau doakan. Inilah yang subhanallah merupakan satu amalan saleh yang terkadang apabila kita melakukannya dengan tidak sadar, kemudian Allah memberikan kepada kita seperti apa yang kita mintakan. Bahkan para malaikat, mereka pun melakukan hal yang serupa. Mereka mengamini doa yang serupa. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ghafir, Alladzina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma. Allah berfirman, dan mereka para malaikat yang mengangkat arsy dan yang ada di sekitarnya bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka, beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Rabb mereka, dan mereka memohonkan ampunan kepada orang-orang yang beriman, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Ya Allah, Engkau telah meliputi segala sesuatu dengan rahmat dan ilmu-Mu. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa yastaghfiruna lilladzina amanu min ahlil ardi mimman amana bil ghaibi, yaitu permintaan istighfar dari para malaikat kepada orang-orang yang beriman terhadap yang gaib di muka bumi ini. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka di antara taufik Allah kepada seorang hamba apabila ia berzikir dan berdoa kepada Allah. Sebab zikir dan doa adalah sebuah amalan yang bisa dilakukan dalam banyak sekali kondisi. Tidak ada amalan yang bisa dilakukan sebanyak zikir. Karena dalam kondisi apapun, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, yaitu orang-orang yang mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan qiyaman berdiri, wa qu'udan duduk, wa ala junubihim dan dalam pembaringan-pembaringan mereka. Tidak ada amalan yang bisa dilakukan sebanyak zikir dan doa. Di berbagai kesempatan dan di berbagai tempat dan di berbagai kondisi. Maka di antara taufik Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang hamba adalah apabila seorang hamba banyak berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, banyak sekali amalan-amalan yang bisa meleburkan dosa dan kesalahan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran ataupun di dalam sunnah Nabi SAW. Namun, perlu kita mengetahui perbedaan antara takfirus sayyiat dengan maghfiratud dunub. Sering dikatakan ada takfir. Takfir itu dari kata kaffara yukaffiru, artinya adalah azala yuzilu, menghapuskan. Takfiru sayyiat, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Berbeda dengan maghfiratud dunub, mengampuni dosa-dosa. Kadang sama maknanya, kadang berbeda antara keduanya. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan, فَالذُّنُوبُ أَلْمُرَادُ بِهَا الْكَبَائِرُ وَالْمُرَادُ بِالسَّيِّئَاتِ الصَّغَائِرُ. Al-Dhunub yang dimaksudkan dengannya adalah Al-Kabairu, yaitu dosa-dosa yang besar. Adapun As-Sayyi'at yang dimaksudkan dengannya adalah As-Saghairu, yaitu dosa-dosa kecil. Wahiyya ma tu'malu fihi al-kafaratu, yaitu yang bisa dihapuskan oleh kafarah. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadhanu ila ramadhana kafaratun lima bainahunna idza tuniba al-kaba'ir au idza tunibat al-kaba'ir. Salat yang lima waktu dan satu Jumat pada Jumat yang berikutnya, satu Ramadan pada Ramadan yang berikutnya adalah mukaffiratun, menghapuskan lima bainahun, antara keduanya, yaitu antara sholat lima waktu itu, antara dua Jumat itu, antara dua Ramadan itu, idzaj tunibat al-kaba'ir, apabila dijauhi dosa-dosa besar, diampuni kesalahan-kesalahan tersebut. Apabila dilaksanakan dengan baik syariat-syariat tersebut. Tapi dikatakan idzaj tunibat al-kaba'ir. Maka as-saghair adalah dosa kecil yang bisa dihapuskan dengan al-kafarah. Dan sesuatu yang seperti itu, wa minal khata'i wa ma jara majrahu wa li hadza ju'ila laha takfiru, oleh karenanya maka bisa dihapuskan terhadap dosa-dosa tersebut. Kemudian di antara yang dikatakan oleh beliau rahimahullahu taala, dalilnya adalah firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 31, in tajtanibu kabaira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyiatikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apabila kalian menjauhi dosa-dosa besar yang dilarang pada kalian, maka kami akan menghapuskan dari kalian kesalahan-kesalahan kalian dan memasukkan kalian dengan tempat yang sebaik-baiknya. Ya. Dalil ini menyebutkan kepada kita apa? Apabila dijauhi dosa besar, maka dilakukan takfiru sayyiat. Maka ini menjadi dalil perbedaan antara dosa besar dengan dosa kecil. Walafzul maghfirah, lafaz maghfirah itu lebih lengkap dari lafaz at-takfir. Oleh karenanya maghfirah itu adalah untuk kabair, dan takfir itu disandingkan dengan saghair. Karena maghfirah itu mencakup al-wiqayah wal-hifdhu, melindungi dan menjaga, sedangkan at-takfir itu adalah menutup dan menghilangkan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tapi terkadang disebutkan di dalam Al-Quran lafaz takfir yang artinya mencakup maghfirah dan takfir, mencakup dosa besar dan dosa kecil. Jika lafaz takfir tersebut sendirian, maka biasanya mencakup keduanya. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, liukaffirallahu anhum aswa alladhi amilu, bahkan Allah menghapuskan yang paling buruk dari apa yang mereka lakukan. Maka terkadang mencakup keduanya. Kita mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak memberikan kesempatan kepada seorang hamba untuk mendapatkan maghfirah apabila dia memelihara tauhid. Bahwa adzunubul kabirah, dosa-dosa besar itu berada di dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Berada di dalam kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila Allah kehendaki, maka Allah akan ampuni. Dan apabila Allah kehendaki, maka Allah akan mengadabnya. Maka dari sini, seorang tidak merasa aman. Seorang tidak merasa telah terbebas. Dan sesungguhnya, apabila seseorang berada di dalam posisi selalu takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan berusaha untuk menghapuskan dosa-dosa itu selagi masih ada kesempatan untuk melakukannya. Dan kita berharap bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat, dan ini adalah merupakan rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa tidak ada satu nabi pun kecuali dia diberikan da'watun mustajabah, doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun aku, maka aku simpan untuk umatku pada hari kiamat. Ini adalah rahmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, ini adalah kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan kecerdasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan doa yang mustajabah itu sebagai tabungan di hari kiamat di saat orang sangat membutuhkan. Dan bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Rasulnya mengkhususkan doa tersebut adalah untuk orang-orang yang berbuat salah. Karena mereka yang telah berbuat salah itu lebih membutuhkan ketimbang orang-orang yang selalu taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selain dosa syirik, maka dosa besar itu memang berada di dalam masyiah Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik kecil, para ulama berbeda pendapat. Apakah syirik kecil masuk di dalam masyiah Allah atau termasuk yang tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal syirik kecil adalah sesuatu yang sering berada di dalam kalbu manusia. Maka kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari seluruh dosa dan berusaha untuk bersegera kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman Allah di muka, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu uiddat lil muttaqin alladhina yunfiquna fis-sarai wadh-dharai wal kadhimina al-ghayza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin alladhina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dhakarallaha fastaghfiru lidhunubihim وَمَنْ يَكْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا اللَّهِ وَلَمْ يُسِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Inilah yang bisa kami sampaikan pada kajian kita siang hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk selalu melakukan muhasabah dan selalu berusaha untuk bertaubat, selalu berusaha untuk mengikuti taubat dengan amalan-amalan kebaikan sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kelak memberikan taufik kepada kita husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit sisa waktu kita manfaatkan. untuk 1-2 pertanyaan yang masuk kepada kami. Yang pertama, Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka. Bisakah dibaca kapan saja sedangkan Nabi kita mengamalkan istighfar tersebut pagi dan petang? Jazakumullah khair. Doa tersebut adalah termasuk doa dalam adkar as-sabah wal masa, zikir pagi dan petang, yang dilakukan di pagi hari ya, sampai siang. Pagi hari maksudnya adalah sampai siang, sampai waktu zuhur seperti ini ya. Dan juga doa di petang hari setelah sholat asar hingga malam ya. Dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikir itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad, sebagaimana dikatakan oleh para ulama ya. Apabila muqayyad, maka terkait dengan waktu-waktu tertentu, sebagaimana zikir yang dibaca di sholat misalnya. Maka kita tidak akan membaca di dalam sholat kecuali yang diajarkan untuk sholat. Itu namanya zikir muqayyad. Tetapi bisakah kita membaca zikir sholat di luar sholat dengan maksud tidak sholat? Bisa ya. Kita mengatakan subhana rabbiyal a'la ya. Kita membaca seperti itu. Maka begitu pula dengan istighfar ya. Kita banyak beristighfar dan juga dengan sayyidul istighfar, apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa innila astaghfiru, sesungguhnya aku beristighfar dalam satu hari fil yaum aktar min mi'ati marrah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, dalam satu hari melebihi 100 kali istighfar. Jadi apabila dibaca di luar itu insyaallah taala tidak masalah. Yang berikutnya, pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah FM. Ustadz, bagaimana cara menghadapi kezaliman terhadap kita? Ya. Menghadapi kezaliman terhadap kita. Tadi dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa di antara sifat orang yang beriman adalah wal'afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Ya, tapi kan enggak mudah Ustaz. Ya. Yang akan mendapatkan maqam tersebut adalah yang Allah Subhanahu wa taala berikan pujian kepada mereka dengan sebab perbuatan tersebut di antaranya. Apabila kita dizalimi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dizalimi. Apabila kita disakiti, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disakiti. Kadang-kadang kita dizalimi mungkin tidak lebih dari kezaliman yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pun demikian, kezaliman itu berbagai macam, ya. Ada kezaliman yang misalnya berkaitan yang sampai bisa diperkarakan kepada hakim, misalnya. Wal'iyadzubillah, kezaliman yang besar misalnya pembunuhan misalnya. Di situ bercampur hak Allah, hak maurus, yaitu hak orang yang terbunuh, dan hak ahli waris pada kezaliman tersebut. Dan ini bisa diperkarakan ke dalam sebuah mahkamah, ya kan? Maka di situ ada ketentuannya, ya kan? Boleh apabila seorang mau mengkasuskan, boleh. Secara syar'i ada penyelesaiannya secara syar'i. Yang berkaitan dengan hak Allah, maka itu adalah kezaliman yang sangat besar, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat An-Nisa, ya. maka itu tidak mungkin diampuni kecuali dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Para ulama berbeda pendapat, apakah apabila dia sudah bertaubat, apabila dia sudah menunaikan hak ahli waris, kemudian dia masih akan berurusan dengan yang dibunuh pada hari kiamat kelak, ya, karena zaman fitnah, ya, zaman fitnah kadang-kadang orang mendapatkan musibah tidak paham kenapa dia dibunuh. Wala yadri al-maktul limadha kutil. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibunuh ini tidak tahu kenapa dia dibunuh. Ya. Wal iyadu billah. Sampai fitnah yang terjadi pada kaum muslimin, ya, yang menghabisi, mengucapkan la ilaha illallah, yang dihabisi mengucapkan la ilaha illallah. Ya. Fitnah. Ahlussunnah wal jamaah adalah selalu kembali kepada para ulama di dalam fitnah yang seperti ini. Apakah kemudian di hari kiamat kelak dia masih akan ditanya dan masih harus bertanggung jawab apabila sudah taubatan nasuha, dan apabila dia sudah memenuhi hak ahli waris? Dari perbedaan ulama, Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan yang rajih wallahu taala alam, kalau dia sudah melaksanakan dua hak tersebut, maka hak yang ketiga gugur bersama dua hak tersebut, karena dia sudah taubatan nasuha. Bagaimana hak yang terbunuh ini padahal dia dizalimi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah Subhanahu wa taala akan menyediakan kebaikan dan tidak ada, tidak mungkin disia-siakan. Sebagaimana contohnya adalah seorang muslim atau bahkan seorang sahabat yang dahulu sebelum masuk Islam terlibat di dalam hal tersebut, membunuh orang, kemudian masuk Islam dan bertaubat, maka taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak tidak akan terkena kewajiban tersebut. Maka contoh hak kezaliman yang berkaitan dengan hak orang lain ini, yang pertama kali adalah dilakukan taubat. Yang kedua, hak adami, yaitu hak sesama manusia. Bisa dimaafkan dengan membayar denda, bisa dimaafkan tanpa membayar denda. Bisa juga dikisos. Nah, kalau kezaliman dalam bentuk seperti itu, maka boleh juga orang malah menuntut yang seperti itu. Ya. Karena memang ada takrir syariatnya. Atau bahkan kezaliman yang umum, kemudian dia mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, boleh saja. Ya. Namun sifat yang lebih mulia, namun sifat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam ayat tersebut adalah memaafkan, wal afina anin nas. Ya. Kemudian di dalam ayat yang lain, ana lupa, yang disebutkan di situ tentang al-islah, wa may ya'fu wa yasfah, dan barang siapa yang memberikan maaf dan kemudian mengampuninya. Kemudian di akhir ayat disebutkan tentang islah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, jika seandainya seorang yang berbuat zalim itu, apabila dibiarkan, tidak dituntut, apabila dibiarkan, dia semakin banyak berbuat buruk, ya, semakin jadi dia berburuk, maka justru termasuk makna islah adalah memberikan sanksi buat dirinya. Karena memberikan maaf itu adalah mustahab, sementara berbuat islah itu adalah wajib. Wal wajib muqaddamun ala al-istihbab. Sedangkan yang wajib lebih diutamakan daripada sunnahnya. Kalau ternyata dimaafkan malah semakin jadi, dimaafkan malah semakin zalim, maka yang lebih utama adalah memberikan sanksi kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Yang kedua, Ustaz, jika kita telah banyak berbuat dosa, kemudian bertaubat dengan taubatan nasuha, apakah esok di hari pembalasan kita tetap mempertanggungjawabkan dosa itu, atau dosa-dosa itu telah terhapus apabila kita sudah bertaubat? Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hisab itu tetap dilakukan. Dan kita semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik untuk selalu mengingat-ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Manukisal hisab udzib." Barang siapa yang dihisab, ditanya-tanya, dimunaqasyah, ya, maka dia itu terancam dengan azab. Di antara bentuk hisab tersebut, Allah Subhanahu wa taala memaparkan maksud daripada hadis ini sebagaimana dikatakan, wadzalikal ardu, itu adalah dipaparkan, ditampakkan. Artinya kesalahan dan dosa kita itu ditampakkan. Ya. Maka didatangkan seorang dan dikatakan kepadanya, ini adalah kesalahanmu, ini adalah dosamu, sampai dia mengakui semuanya. Hal tungkiru minha syai'an, apakah engkau mengingkari sedikit saja dari seluruh yang tercatat ini? Maka dia mengatakan, tidak ya Allah, sampai-sampai dia menyangka bahwa dirinya telah hancur dan tidak punya apa-apa. Kemudian Allah mengatakan kepadanya, qad ghafartu halaka, aku telah mengampuninya untukmu. Ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dia dengan Allah dipaparkan semua dosanya, diperlihatkan semua kesalahannya, kemudian dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk maghfirah itu ada yang maknanya benar-benar ditutup, artinya antara Allah dengan dirinya, ya. Maka ini adalah maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala yang setiap dari kita menginginkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirahnya. Allahumma amin. Ustadz, bagaimana jika dosa yang terus-menerus dikerjakan bisa dihapus oleh kebaikan? Ya. Tadi, jadi kenapa dibedakan antara dosa besar dengan dosa kecil? Dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan taubat. Kecuali bila nanti mendapatkan masyiah dari Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni pada hari kiamat. Ya. Tetapi tidak dihapus dengan kebaikan-kebaikan. Ini yang rajih. Allahu taala a'lam. Ya. Adapun dosa-dosa yang kecil yang bisa menjadi dosa besar menurut sebagian ulama, itulah yang akan di hapus dengan kebaikan-kebaikan. Dan jangan sampai kemudian kita merasa berputus asa. Kenapa? Karena dengan banyaknya kebaikan, dengan banyaknya amal saleh, dengan banyaknya hal-hal yang ma'ruf, maka itu akan menjadi timbangan yang memberatkan timbangan kita bi'idnillahi ta'ala melebihi dosa dan kesalahan. Di hadapan Allah, apabila terus hasanat, maka pada kifatul mizan, pada anak timbangan mizan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kebaikan tersebut kita harapkan lebih banyak dan lebih berat dan lebih agung daripada kesalahan dan dosa yang dilakukan. Wallahu taala a'lam. Ya. Ustadz, mohon nasihatnya, saya ada ujian di kampus, ya. materi ujiannya sangat sulit, sehingga bila diselesaikan dengan jujur, saya tidak mungkin lulus. Ya, berat ini ujiannya. Subhanallah. Ya. Saya tidak mungkin lulus secara keseluruhan. Teman-teman mengambil jalan pintas dengan kerjasama. Ya. Dan sebagiannya demi kelulusannya. Apakah saya dikatakan berdusta bila saya juga mengambil jalan pintas seperti mereka? Ya. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ujian ini bir ya. Dan saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ujian baik enggak baik? Ujian ini baik, tapi kalau berdusta dalam ujian itu tidak baik. Subhanallah. Ya. Hal ini memang terjadi, dan subhanallah, inilah yang menjadikan kualitas pendidikan, ya. Kualitas pendidikan itu turun, ya. Dan la ilaha illallah itu terjadi di banyak sekolahan, sampai, ya. Dulu ceritanya ketika pesantren itu masih menginduk waktu ujian. Jadi SMP terbuka, kemudian ujiannya menginduk. Ya. Ini ada beberapa oknum dari sekolah lain yang membawakan dalil ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau lulus itu adalah sesuatu yang baik, maka kerjasamalah. Lailah. Kan lulus baik, ya. Apalagi membahagiakan orang tua, baik kan? Ya. Disuruh kerjasama, subhanallah. Ya. Pikirnya tadi ragu-ragu, enggak mantap, akhirnya bilang, wah mantap ini. Maka kerjasama di antara mereka, ya. Sampai lulus, ya. Sampai ini menjadi kebiasaan. Waliyadu billah. Kebiasaan. Dan ketika menjadi kebiasaan, sangat susah untuk dihilangkan. Maka di antara cara yang kami lakukan untuk menghilangkan itu adalah barang siapa. Itu di sekolahan lain. Ya, di sekolahan lain. Maka ketika di sekolahan, kita barang siapa yang terbukti menyontek dalam ujian, walaupun satu materi pelajaran dianggap gagal seluruh mata pelajaran. Dan subhanallah ada kurban. Dan ketika itu dilakukan, baru sedikit-sedikit berhenti. Dan kemudian berhenti, dan kualitasnya kemudian meningkat. Ya. Difatwakan oleh para ulama bahwa ini adalah termasuk bentuk ghish, bentuk menipu. Sedangkan Rasulullah SAW mengatakan, man ghashana falaisa minna. Barang siapa yang melakukan ghish, maka tidak termasuk dari golongan kami. Ya. Maka fatwa para ulama, Syekh bin Baz, ya, Syekh Fauzan, banyak para ulama mengatakan bahwa itu adalah haram. Bahkan, ya, apa namanya? Kalau kemudian mendapatkan ijazah, ijazahnya ini adalah ijazah yang, mohon maaf, haram, ya. Jadi tidak benar. Bagaimana Ustaz? Hah? Sudah ujian, sudah selesai. Ada, ini kejadian nyata. Satu santri datang seperti itu. Ustaz dahulu begini. La ilaha illallah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya. Maka saya bilang, antum harus datang kepada ustaznya, antum minta ujian lagi. Ya. Untuk menghalalkan ijazah tersebut. Ya. Apakah itu bisa dilakukan? Ya, jangan bilang tidak bisa dilakukan kalau belum dicoba. Repot memang ini subhanallah. Tapi insyaallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan jalan baginya. Ya. Ya, kayak kita waktu kecil lah, kita juga keliru. Kita salah ya kan? Ngambil mungkin buah mangga tetangga, ya kan? Nanti mau minta maafnya, aduh kapan ini waktu yang tepat minta maaf ini. Ya, akhirnya menunggu-nunggu lebaran. Alhamdulillah masih ada karunia umur lebaran kan. Waktu datang lebaran baru ngomong. Ya, karena datang lebaran, ngomong minta maaf. Ya, yang punya mangga enggak apa-apa. Ya. Tapi subhanallah, ketika disampaikan, ya, mungkin ada orang yang menerima dengan baik, mungkin juga ada yang tidak. Ya. Namun dengan menyampaikan tersebut, hati kita menjadi tenang. Ya. Hati kita menjadi nikmat. Barangkali kita datangi dengan cara yang baik, bahwa ya mengakui dulu bahwa itu adalah kesalahan, ya seandainya mau dites kembali saya siap, tapi persiapan dulu ya, nanti nggak lulus lagi, ya seandainya dites lagi saya siap, insya Allah semoga mungkin dia akan mengatakan wallahu ta'ala alam, sudah saya anggap kamu dengan kejujuran kamu lulus, sekarang kamu sudah jujur, maka dianggap lulus, bisa jadi, Allahu ta'ala alam. Tapi yang jelas secara umum bahwa itu tidak diperkenankan oleh para ulama. Nah, dan itu termasuk gish, bukan termasuk ta'awun dalam kebaikan, tapi termasuk di dalam kesalahan dan dosa. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepercayaan kepada kaum muslimin. Sebenarnya apabila dilakukan terus dan guru juga tidak berusaha untuk menjatuhkan muridnya, insya Allah ujian itu hanya untuk menilai bahwa apakah materi itu sudah tersampaikan atau belum tersampaikan. Apalagi sistem di Indonesia sebenarnya untuk lulus itu sudah sangat-sangat mudah. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau sekarang ujian nasional misalnya, ya, sekian persen sudah dari nilai-nilai ulangan harian. Ya. Nah, kemudian sisanya baru dari ujian. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi kami nasihatkan untuk bagaimana ini menjelaskan kepada pihak yang menguji, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar. Itulah yang kami sampaikan. Nampaknya sudah mendekati duhur, ada beberapa pertanyaan yang alhamdulillah tidak usah kami jawab. Banyak menjawab pertanyaan ini takut keliru pula. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan barokah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.